Tapi manusia lain jawabnya Allahu a'lam. Tetapi dengan malaikat secara umum, ya, mereka dibantu oleh malaikat. Kita orang-orang beriman ni banyak dibantu oleh malaikat. Malaikat ni dengan kita ni daripada sebelum kita ada sampai kita mati, sampai hari kiamat dia masih dengan kita. Itu hubungan malaikat dengan manusia. Manusia umum bukan iman beriman saja, tak. Kemudian dengan orang yang beriman tu khusus lagi. Dia ada relationship yang lebih erat lagi, lebih khusus lagi. Ini kalau nak masuk kat mana ni? Bab iman kepada malaikat yang global tadi, ijmali, lepas tu ada yang detail lah. Kita panjang. Akidah bab panjang Bab akidah panjang. Itulah kalau saya tengok kitab-kitab akidah kadang lagi banyak daripada kitab fikih. Tetapi kalau kat masjid-masjid yang ajar akidah macam sikit je. Balik-balik kat tiga rukun iman, lepas tu itu juga dengan apa tu sifat-sifat 13 tu ke 20. Ada masa dia panjang. Jadi Ibn Qayyim ada sebutkan berkenaan dengan malaikat, hubungan malaikat dengan manusia ni, dia ada pada kita. Siapa tahu dari mula, dari bila dia start hubungan dengan manusia. Bila dalam perut janin lagi dia dah datang. Allah SWT utuskan malaikat bila dia umur 4 bulan. Lepas tu dia suruh malaikat ni apa? Tulis di arba' kalimat, empat perkara, kan? Apa ni? Apa dia? Umur dia ya? Rezekinya. Tak kenal lah. Jodohnya, ajalnya tak dalam perut, tak ada sampai jodoh pula Dekat jerisi wa ajali 3-4 kan, wa syati wa nausai, ingat yang itulah. Kemudian sama ada dia akan masuk neraka, yang ini daripada golongan orang celaka, ataupun dia daripada golongan orang yang sahih, orang-orang yang bahagia, yang ini dia masuk surga. Dalam perut dah tahu dia masuk surga ke neraka. Lepas tu kita bila dia dah besar, dia dah nakal apa semuanya, celaka lah kau lah apa semuanya. Tak silap dia adalah ahli syurga. Lepas tu kita buang anak tu kat masjid, lepas tu konon apa? Konon bila buang kat masjid tak dosa besar sangat lah. Tak macam buang kat tukang par kan. Jadi taruh lah kat masjid. Lepas tu betul-betul temper sikit, buang kat masjid. Kat Bandar Baru tak pun pernah buang kat masjid. Belajar macam trend buang anak kat masjid. Jadi malaikat yang tulis. Jadi kemudian apabila dia tiupkan rohnya, dia tiupkan rohnya, malaikat tiupkan roh. Jadi dia hidup. Lepas tu bila dia besar dan sebagainya, dia ada yang menulis amalan-amalannya. Rafi bin Hasib yang baik. Lepas tu yang kita baca hadis dalam Sahih Muslim, apabila dia hamba, dia baru niat dia nak buat baik, dan dituliskan kan. Kalau dia, walaupun dia tak buat, dituliskan dengan benda yang baik, dengan pahala yang baik. Kalau dia hamba buat jahat tetapi dia tak buat, tak dituliskan. Jadi kalau dia buat, baru dituliskan satu dosa dan sebagainya. Ada je. Lepas tu bila dia duka cita, dan malaikat ni selalu dia ajak kepada kebaikan. Dia selalu ilhamkan ataupun galakkan buat kebaikan. Kita yang tak nampak. Lepas tu syaitan pula ada yang galakkan kepada kejahatan. Lepas tu nafsu pula biasanya ikut kepada yang tak baik, amarah itu. Jadi malaikat ni selalu ajak kepada kebaikan. Dan dia ada bersama dengan orang beriman. Dan khususnya macam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik, maka dia akan datang, dia akan suka, dan dia akan selalu minta ampun untuk orang-orang beriman. Dan suratul Ghafir tu panjang berkenaan dengan doa malaikat kepada orang beriman yang bertaubat, terimalah taubatnya, jauhkan dia daripada azab api neraka. Siapa yang kau telah ampunkan dia, fakat rahimtah, kau telah

agak agak panjang. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.